أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bab Fadlul Tauhid وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ. Bab keutamaan tauhid dan penjelasan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Dari judul yang disebutkan oleh penulis, ada dua perkara yang akan disampaikan oleh beliau dalam bab ini. Perkara yang pertama, penjelasan tentang keutamaan tauhid. Setelah pada pembukaan kitab ini, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya bertauhid. Maka sebagai pelengkap untuk lebih mendorong kaum muslimin melaksanakan kewajiban mereka, beliau menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau juga hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid ini mampu menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang ada pada amalan tauhid. Karena tidak ada dari seorang pun di kalangan umat manusia yang terlepas dari dosa. Masing-masing dari kita tentunya memiliki berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya, sehingga tidak ada yang kita butuhkan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amalan tauhid yang menjadi kewajiban kita bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini menggambarkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba melaksanakan kewajiban, dia mendapatkan pahala, juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak keterangan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "walam yalbisu imanahum bidzulmin," dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka lah hamba-hamba yang mendapatkan rasa aman, dan mereka lah hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sepintas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan tauhid seorang hamba. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik. Bentuk keimanan yang baik adalah kualitas tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Maka mereka mendapatkan keutamaan yang pertama, lahumul amnu, mendapatkan rasa aman. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, ai makna ayat di atas, haulai alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah la syarikalah wa lam yusyriku bihi syai'a. Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, walam yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik. Jadi yang dimaksud dalam ayat di atas, ya, hamba yang beriman itu bukan sekedar menyatakan keimanan, saya muslim, saya mukmin, mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu mendapatkan keutamaan begitu saja, bukan. Tapi kata Ibnu Katsir, haula alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah hamba-hamba yang mampu mengikhlaskan ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Walam yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik. Dengan kata lain, yang dimaksud dalam ayat di atas itu hamba-hamba yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Humul aminuna yaumal qiyamah almuhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka lah hamba-hamba yang berhak mendapatkan rasa aman di hari kiamat dan berhak mendapatkan hidayah semasa di dunia dan di akhirat. Lebih jelas lagi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir di atas, apabila kita menyimak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud bercerita, "Lamma nazalat walam yalbisu imanahum bidzulmin." Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am yang tadi kita baca, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Zahirnya semua bentuk kedzaliman, ya kata? Beriman terus tidak pernah berbuat zalim. Qala ashabuhu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayyuna lam yadhlim nafsah, wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Mas'ud menjelaskan, syaqqa dzalika 'alan nas. Ayat tersebut, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dirasa berat oleh para sahabat. Kayaknya enggak mungkin kita mengamalkan ayat ini. Ya, karena difahami secara zahir, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak pernah berbuat zalim, tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Sehingga berkata para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ayyuna lam yadzlim nafsah, wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, seolah-olah enggak mungkin ayat ini bisa diamalkan. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-13, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, innahu laisal ladzi ta'nun. Ayat di atas tidak seperti yang kalian fahami, bukan kezaliman secara umum. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh hamba yang saleh yang bernama Luqman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an? Dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian Rasul menegaskan, innama huwa syirku, yang dimaksud kezaliman dalam ayat di atas adalah kesyirikan. Naam, hakada ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ayat di atas surat Al-An'am ayat 82 menjelaskan kepada kita di antara keutamaan tauhid, di antara keutamaan tauhid, orang-orang yang memiliki tauhid berhak mendapatkan rasa aman, berhak mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak boleh dicampuri keimanannya dengan kedzaliman. Maksud kedzaliman di atas adalah kesyirikan. Ya. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, maka akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, al-amnu. Ya, mendapatkan rasa aman, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Diterangkan oleh para ulama seperti Al-Imam Syinkiti rahimahullah di dalam tafsirnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, al-amnu dalam ayat ini, rasa aman yang diberikan kepada orang-orang yang bertauhid dalam ayat ini, amun fid dunya wal akhirah, bersifat umum. Baik rasa aman yang diberikan saat masih di dunia maupun nanti di yaumul kiamah. Ya. Sehingga hamba-hamba yang bertauhid, hamba-hamba yang baik keimanannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, mereka akan mendapatkan rasa aman, selamat. aman dari yang namanya fitnah syubhat, karena punya keimanan dan ketauhidan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang didasari dengan ilmu tentunya. Aman dari fitnah syahwat, tidak berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena ketauhidannya, karena keimanannya. Ya. Senantiasa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum mendapatkan keamanan fid dunya ketika di dunia. Aman ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum dari kegelisahan-kegelisahan hidup. Seorang mukmin atau seorang hamba pada umumnya ketika hidup di dunia itu senantiasa dihantui kegelisahan. Kalau dia hamba yang fakir, gelisah. Ya toh? Setiap hari dihantui dengan kegelisahan, besok makan apa, bagaimana nanti anak saya, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan bayar kontrakan, bagaimana dengan tanggungan ini, bagaimana dengan tanggungan itu, gelisah. Hamba yang mukmin, hamba yang bertauhid, selamat, bebas dari kegelisahan tersebut. Termasuk orang-orang kaya, mereka pun juga mendapatkan kegelisahan yang tidak kalah besar dengan kegelisahan orang-orang fakir. Kalau orang fakir gelisahnya besok makan apa, kalau orang-orang kaya gelisah ini toko saya yang di sana aman ataukah tidak, sampai nggak bisa tidur. Ya toh, gelisah ini fulan sudah ambil barang dari saya belum dibayar, jatuh tempo, kemana ini orangnya, ditelepon nggak diangkat, gelisah. Ya toh, apalagi kalau tidak hanya kaya harta, kaya istri, gelisah, ruwet dengan istri yang pertama, ruwet dengan istri yang kedua, ruwet dengan istri yang ketiga, ruwet dengan istri yang keempat, tidur di masjid. Ya toh? Nah, jadi semuanya dihantui dengan kegelisahan. Baik dia fakir, ya, hamba yang miskin atau hamba yang kaya. Dihantui dengan kegelisahan demi kegelisahan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena memang itu yang namanya hidup di dunia. Sementara orang yang mukmin, hamba yang baik tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, bebas dari hal itu semua. Apa buktinya? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua kondisi hidupnya mendatangkan kebaikan dan tidak dijumpai hal tersebut kecuali hanya pada seorang mukmin. Ingat kata-kata Rasul, ajaban li amril mukmin. Ya. Mukmin di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum disebutkan dengan bentuk ma'rifat. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu nahwu, li amril mukmin, al mukmin. Ya toh? Kemudian Rasul menyebutkan walaisa dzalika illa lil mukmin. Ada alif lamnya. Ya kan? Nah, fungsi al di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam bahasa Arab ya, memiliki fungsi istighraq khasaisil afrad, al yang menunjukkan makna kesempurnaan pada semua makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Al mukmin berarti hamba yang betul-betul beriman. Jadi pahami? Naam. Ya. Yang sangat menakjubkan itu keadaan orang yang betul-betul mukmin. Yang betul-betul mukmin itu yang seperti apa? Yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Saya dipahami? Nah, Rasul melanjutkan. In asabathu sarra syakara fa kanat khairallah. Seorang mukmin kalau diuji dengan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan hidup, syakara, dia pandai bersyukur. Jadi orang yang kaya, ini kan pandangan manusia kalau kaya itu enak, bahagia, mau apa bisa, ya toh? Mau apapun bisa. Kalau orangnya pas-pasan, mau nikah aja mikir 70 kali, baru nikah untuk yang pertama kali. Mau ta'adud, mikir 140 kali. Ya toh? Naam. Mau punya anak, mikir lagi. Gimana nanti biaya persalinannya ini dan seterusnya. Kalau orang kaya, santai. Ya toh? Naam. Nah, ketika seorang mukmin diuji dengan kekayaan, kebahagiaan hidup, lapang rizkinya, kemudahan demi kemudahan, syakara, dia bersyukur. Fakanat khairal lahu, maka kelapangan tadi, kemudahan tadi berbuah kebaikan untuk dirinya. Dikatakan kebaikan sehingga tidak menjadikan dirinya gelisah dengan kekayaannya, sehingga tidak menjadikan dirinya lalai larut dalam kekayaannya, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat dari fitnah takabur, merasa sombong, menganggap dirinya di atas, merasa tinggi di atas saudara-saudaranya yang tidak sekaya dirinya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia selamat karena dia pandai bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fa kanat khairal lah, dan tatkala diuji dengan dharra, kesulitan hidup, jadi hamba yang miskin, apa yang dia inginkan serba susah, mau makan susah, ya cari jodoh juga susah. Kenapa kok susah? Semua calon mertuanya meragukan. Bukan diragukan masalah agamanya, bukan diragukan tentang masalah ketampanannya. Mungkin kalau dia tampan luar biasa, masya Allah, gagah. Tapi ragu, kira-kira anak saya ini bisa makan atau enggak kalau saya nikahkan dengan dia. Ya toh? Nah, serba susah. Tapi seorang mukmin ketika diuji dengan hal yang demikian, sabara, dia sabar. Sabar untuk tidak berkeluh kesah, sabar untuk tetap taat walaupun susah. Ya, jangan kemudian menerjang larangan gara-gara kesusahannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beralasan dengan kemiskinan, akhirnya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Susah Ustaz, saya jualan yang halal enggak laku-laku. Ya, daripada saya mati makan batu, ya bagaimana lagi saya jualan yang haram? Karena yang haram banyak peminatnya. Ya. Mukmin tidak demikian. Dia sabar, tetap di atas ketaatan walaupun susah. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergiur dengan lambaian-lambaian rupiah, tapi harus dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar di atas ketaatan, dan sabar pula menghadapi dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah banting tulang, peras keringat, jungkir balik siang dan malam, ternyata enggak kaya-kaya, sabar. Gitu ya. Perhitungannya kalau dikalkulasi, saya kalau kerja 3 kali sehari, keuntungannya sekian-sekian-sekian, dalam waktu 1 tahun paling tidak sudah punya modal untuk nikah. Ya, sudah dikalkulasi matang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dijalani luar biasa. Ya, dari usaha yang sungguh-sungguh, usaha sampai setengah mati, sampai usaha mati-matian, dijalani. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ternyata berjalan 1 tahun sesuai dengan yang direncanakan, tidak seperti yang dia inginkan. Ya, tetap gak dapat modal untuk zuat. Mau ngutang diragukan, bisa bayar gak? Nah, sabar ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum. Nah, ini keadaan mukmin. Mau dia susah, mau dia senang, mau dia sempit, mau dia lapang, lahumul amnu. Dia mendapatkan rasa aman, selamat. Ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum dari berbagai macam ujian dan fitnah karena keimanannya, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ketika nanti dia berpindah alam, mengembuskan nafas terakhirnya, ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum, masuk ke alam barzakh, lahumul aman. Seorang yang mukmin juga mendapatkan rasa aman. Dia selamat dari azab Allah, selamat dari azab kubur dikarenakan keimanannya, sehingga Allah mengokohkan dirinya untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Tatkala ditanya marrabbuk, siapa Rabbmu, dengan tegas karena keimanannya kepada Allah dia mengatakan Rabbi Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu, dia menjawab dengan tegas dinil Islam. Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, dengan tegas pula dia menjawab nabiku adalah Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena keimanannya ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keamanan di alam kuburnya. Sementara yang tidak mukmin dari kalangan orang-orang munafik yang secara zahirnya mukmin namun menyimpan kekufuran dalam hatinya, saat ditanya oleh dua orang malaikat marrabbuk, dia hanya mengatakan hah hah la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Dia hanya mengatakan hah hah saya enggak tahu, saya hanya mendengar umat manusia mengucapkan ini, saya cuma ikut-ikutan. Tiga pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama, hah hah la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Maka dia tidak mendapatkan keamanan di alam kuburnya, dia diazab karena tidak memiliki keimanan, tidak memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dia membawa dosa kesyirikan wala iyadu billah. Dan ketika dia datang ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum di yaumul qiyamah menghadap Allah Subhanahu wa taala, lahumul aman. Hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang bertauhid sekali lagi mendapatkan rasa aman dan keselamatan. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Selamat dari kobaran api neraka. Selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat dipersilahkan masuk ke dalam surga ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum, tergantung tingkat keimanannya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai hamba yang mukmin kamilul iman, mukmin sempurna keimanannya, maka dia selamat dari azab secara mutlak. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan mukmin, sebagai hamba yang mukmin naqisul iman, namun kurang keimanannya, masih membawa dosa-dosa besar, walaupun dia selamat dari dosa kesyirikan, dia mendapatkan rasa aman, namun dengan keamanan yang tidak sempurna. Paling tidak dia selamat dari kekekalan neraka. Ya, selamat dari kekal di neraka, tapi belum tentu selamat dari azab wal'iyadu billah. Tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak maka dia ampuni dosa-dosanya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, dia diazab sesuai dengan kadar dosa yang menjadi tanggungannya, dan pada akhirnya dipersilakan masuk ke dalam surga ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum. Ini keutamaan yang pertama, lahumul amnu. Keutamaan yang kedua, keutamaan yang kedua bagi hamba-hamba yang bertauhid, bagi hamba-hamba yang mukmin dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, wahum muhtadun, mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Ini pun juga demikian, bersifat umum, hidayah fid dunya dan juga hidayah nanti di yaumul kiamah. Hidayah fid dunya, mendapatkan hidayah semasa hidupnya di dunia, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, dalam bentuk al-hidayah ila syar'illah, dia diberi hidayah untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang mukmin. Hidayah ila al-ilm, dia diberi hidayah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam bentuk al-ilmu syar'i. Dia juga mendapatkan hidayah dalam bentuk al-amal bil ilm, mampu untuk mengamalkan ilmunya, yakhanifidina azani allahu wa iyyakum, diberikan kepada hamba-hamba yang betul-betul beriman, hamba-hamba yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Ayat ini, yakhanifidina azani allahu wa iyyakum, menjadi nasihat yang luar biasa besar bagi kita semua. Ya, bagi kita semua, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, untuk menilai diri kita masing-masing. Dari sekian tahun kita mengenal Islam yang benar, dari sekian tahun kita belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian tahun lamanya kita mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, mendengarkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dijabarkan, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipaparkan, mendengarkan ucapan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in disampaikan dengan keterangan yang gamblang, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Apakah dengan waktu yang sekian lama kita mendapatkan siraman ilmu, kita mampu mengamalkannya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum? Kalau sampai kita melihat, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kepada diri kita masing-masing sebelum melihat kepada orang lain, dari sekian tahun lamanya kita belajar, ternyata 80 cabang ilmu, contoh 80 cabang ilmu yang kita ketahui, tidak ada dari separuh atau bahkan kurang dari seperempat tidak bisa kita amalkan, maka yang salah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang perlu kita koreksi, jangan-jangan ada yang bermasalah dengan tauhid kita, jangan-jangan ada yang bermasalah dengan keimanan kita, jangan-jangan kita terjatuh dalam kesyirikan dengan tanpa kita sadari, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena janji Allah itu jelas, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan salah satu janjinya apa yang ada dalam surat ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Hamba-hamba yang betul-betul beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka adalah hamba yang mendapatkan rasa aman dan keselamatan, dan merekalah hamba yang mendapatkan petunjuk. Tadi sudah kita jabarkan, petunjuk mencakup petunjuk semasa hidup di dunia, petunjuk kepada ilmu, petunjuk kepada amal. Ya, kalau sampai hal itu tidak ada pada diri kita, berarti yang salah adalah kesempurnaan iman kita, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, kesempurnaan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa saja ada dosa kesyirikan yang kita langgar dalam keadaan kita tidak menyadarinya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga jangan terburu-buru menyalahkan orang lain ketika mendapatkan nasihat, misalnya sudah lama belajar kok tidak berubah-rubah keadaannya. 20 tahun yang lalu mengenal salaf, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, mengenal dakwah yang benar, dengan 20 tahun saat ini, ya 20 tahun yang lalu sudah mengenal, berjalan sampai detik ini, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, tidak ada perubahan. kecuali hanya perubahan pakaian semata. Mungkin yang dulunya isbal, sekarang tidak isbal. Yang dulunya mencukur jenggot, sekarang dipelihara jenggotnya. Yang dulunya berpakaian dengan pakaian-pakaian kafir, sekarang sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Tapi selain daripada itu, tidak ada yang berubah. Ucapannya tidak dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Tetap dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kemaksiatan, yang mencela saudaranya, melaknat saudaranya, mencaci maki saudaranya dengan tanpa hak. Ghibah terhadap saudaranya terus jalan. Dengan bertambahnya ilmu yang dia miliki, keboliman demi keboliman dia lakukan. 20 tahun yang lalu dia adalah preman yang suka menganiaya orang lain, menindas orang yang lemah. Sampai detik ini dia pun masih dalam kondisi yang sama, walaupun bajunya berbeda. Tangannya dengan mudah dia gunakan untuk mendzalimi saudaranya. Kakinya dengan mudah dia gunakan untuk mendzalimi saudaranya. Tidak ada bedanya, cuman pakaiannya saja. Maka yang perlu diperhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukan orang lain. Jangan kemudian menyalahkan, oh barangkali ustadznya yang salah menyampaikannya itu dalam bahasa yang kurang bisa dipahami sehingga saya enggak mengerti. Bukan. Ya. Kesalahan ada pada diri kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang salah bisa jadi kualitas keimanan kita yang tidak bertambah. Kualitas ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak semakin baik. Bisa saja kita jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Ya. Bisa jadi kan ibadina azani Allah wa iyyakum, tidak ada bentuk perubahan. Karena yang ada hanya hadir, mendengar, pulang. Hadir, datang, ya, seger ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di bawah kipas angin, di pojok, enggak ada yang lihat, semilir tidur. Ya, durasi taklimnya 1 jam lebih 15 menit, dia tidur selama 1 jam. Yang tersisa 15 menit cuman dapat pembukaan dari ustadznya dan penutupan. Kadang-kadang syaitan itu ikut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ngipasi. Gitu ya. Tepat pada waktunya, ketika ilmu intinya disampaikan, merem. Ya, tenang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wih, subhanallah, fulan itu kuat sekali taklimnya. Yang lainnya sudah pindah posisi duduk segala macam, dari selonjor kaki satu, kaki dua. Ya, malah ada yang pemanasan begini biar enggak ngantuk. Yang itu tenang. Ya, tidak ada gerakan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sampai ada yang mengatakan, "Wih, itu kalau ada burung hinggap di kepalanya sampai bisa bertelur." Saking tenangnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ternyata tidur. Iya, dikipasi oleh syaitannya. Menjelang ustaz menutup halaqahnya, iya, melek. Iya. Secara otomatis ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tanpa mengaktifkan alarm. Dialami atau enggak kira-kira? Hah? Datang taklim, masya Allah, dengar ustadznya menyampaikan pembukaan, tiba-tiba tidur. Ya toh, beberapa menit menjelang ustadznya mengatakan subhanakallahumma rabbana, melek. Oh, sudah selesai toh? Ya sudah, pulang. Ya. Kalau itu hanya satu kali, dua kali, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa dimaklumi. Bagaimana jadinya kalau hal ini terus berjalan hingga 20 tahun? Ya tentu saja imannya enggak bertambah. Ya tentu saja kualitas tauhidnya tidak menjadi semakin baik. Ya tentu saja dia enggak tahu mana kesyirikan. Ya mungkin saja justru dia langgar dalam keadaan dia menganggap sah-sah saja, padahal itu kesyirikan. Kalau model belajarnya semacam ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, sehingga ayat ini luar biasa ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, menjadi bahan renungan untuk kita semua. Bisa jadi kenapa keadaan kita tidak bisa menjadi lebih baik dari sebelum kita mengenal agama yang benar, dikarenakan keimanan kita dikarenakan kualitas tauhid kita tidak seperti yang diharapkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan mungkin pula kita tidak memahami jenis-jenis dan hakikat kesyirikan yang menjadikan kita mudah terjatuh dalam kesyirikan tersebut, wala'iyadu billah. Hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga hadir dalam majelis ilmu itu merupakan anugerah besar, kesempatan emas. Ya, jangan sampai disia-siakan. Ya, jangan sampai ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum keadaan kita seperti yang tadi kita jadikan dalam contoh, wala'iyadu billah. Nah, hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, termasuk keutamaan tauhid yang didapatkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum adalah hidayah nanti di yaumul kiamah, ya, yakni hidayah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian di dalam ayat ini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, di samping menjelaskan tentang masalah pembahasan tauhid, juga bahayanya kesyirikan, ya, ayat ini memberikan faedah kepada kita, at-tahdzir minadz-dzulmi, peringatan dari perbuatan zalim. Ya, berhati-hati ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum dari segala bentuk tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak langsung mengatakan walam yalbisu imanahum bisyirkin. Fungsinya apa? Fungsinya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum at-tahdzir minadz-dzulm, supaya kita kaum mukminin, kaum muslimin berhati-hati dari kezaliman. Kalau seandainya disampaikan langsung dengan kalimat walam yalbisu imanahum bisyirkin, sebagian orang akan menganggap enteng kezaliman yang lain. Ah, gampang. Kan ayatnya tidak boleh syirik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat bidzulmin, menunjukkan faedah at-tahdzir minadz-dzulm, supaya kita kaum muslimin berhati-hati dari tindakan kezaliman. Yang namanya kezaliman ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu yang namanya kezaliman. Ibadah tempatnya di mana? Tempatnya yang namanya ibadah, tempatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ibadah tadi salah alamat, maka itu kezaliman ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Orang tua, ya, anak terhadap orang tua, bagaimana yang seharusnya? Berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kalau sampai salah alamat, dia justru durhaka kepada orang tuanya, maka ini kezaliman. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang namanya kezaliman terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzulmul 'abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia mendzalimi dirinya sendiri ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan ini dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, dzulmul 'abdi li nafsihi bisyirki, seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri dengan kesyirikan. Kalau seorang hamba berbuat syirik, yang dia rugikan bukan Allah Subhanahu wa taala, la hasya wa kalla, sama sekali tidak. Tapi justru yang dia rugikan adalah dirinya sendiri. Semakin dia jatuh dalam kesyirikan, semakin dia larut dalam kesyirikan, maka semakin besar azab yang akan dia tanggung nanti di yaumul kiamah. Yang dirugikan dirinya sendiri, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, zulmul abdi li nafsihi bil muharramat. Ya, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, tidak mau bayar zakat, tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, tidak mau bersedekah dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia telah mendzalimi dirinya. Karena semakin banyak kedzaliman yang dia kerjakan, semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia terjang, maka semakin besar azabnya nanti di yaumul kiamah. Dan yang merasakan azabnya bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan tetangganya, bukan anak buahnya, tapi dirinya sendiri. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, bentuk kedzaliman yang kedua, zulmul 'abdi li ghairihi. Kedzaliman hamba terhadap saudaranya. Dia mendzalimi orang lain. Ya. Imma bil lisan, baik menggunakan lisannya. Wa imma bil jawarih, atau dengan anggota badannya. Mukul dengan tanpa hak dan seterusnya. Fi mas'alatil 'ird, mungkin dalam masalah kehormatan, dengan lisan dia menjatuhkan kehormatan saudaranya, menghibai saudaranya. Ya. Atau dalam masalah harta, makan harta saudaranya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menipu, mencuri dan seterusnya. Atau dalam masalah darah, ya, membunuh. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan semuanya diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian wahai umatku dari kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan nanti di yaumul kiamah. Semakin banyak kezaliman kita, maka semakin gelap nasib kita nanti di yaumul kiamah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Walaupun kita hamba yang banyak ibadah, walaupun kita hamba yang semangat dalam beramal, sodakohnya luar biasa, sholatnya masya Allah dijaga, yang wajib dan yang nawafil, puasanya juga demikian, baik puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, luar biasa dia jaga. Kemudian manasik hajinya maupun umrohnya setiap tahun, walaupun terus jalan amal solehnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi kalau kedzalimannya dia kepada saudaranya juga tidak dia hentikan, akan berbuah kegelapan nanti di yaumul kiamah. Sebagaimana hadis yang dikabarkan dari Nabi SAW tentang orang-orang yang muflis nanti di yaumul kiamah, orang-orang yang bangkrut di yaumul kiamah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bil hasanat. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti di yaumul qiyamah datang dengan membawa berbagai macam kebaikan, dengan sholatnya, zakatnya dan seterusnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia datang dengan membawa kedzaliman, mencela ini, menuduh orang ini dengan perzinahan padahal tidak memiliki bukti, memukul saudaranya dengan tanpa hak, memakan harta saudaranya dengan tanpa hak, menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa hak, maka dia pun dikisas. Dan ketika belum selesai tanggung jawabnya, ditimpakan kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi kepada dirinya, dan dia pun dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hamba-hamba yang merugi karena kezalimannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan untuk mengamalkan